sifat amarah, sifat emosi, sifat jengkel, kesel, sehingga kekesalannya ini butuh pelampiasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijak dan maha hikmah, diberi batas 3 malam untuk meluluhkan kecewaan, kemarahan maupun kejengkelannya. Dan manusia yang normal, pada batasan-batasan yang normal, pada masalah-masalah yang normal, itu jika kejadiannya sudah berlalu, apalagi melebihi 3 hari, biasanya selesai. Kemarahannya reda, kekecewaannya terlampiaskan. Baik. Apa dari arti al-hajru? Disebutkan kata beliau, yaltaqiyan. Jika keduanya tadi berjumpa, fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Itu namanya hajar. Jadi kalau berjumpa dengan saudaranya, lihat dari kejauhan, dia tidak mau ketemu. Nah, ini haram jika dilakukan sampai melebihi 3 malam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Nah, kemudian kata Rasulullah, jika 2 orang terjadi sengketa, perselisihan, sampai harus berpaling wajahnya kalau ketemu, ya sampai tidak mau dan tidak kuat untuk berjumpa karena saking marahnya, maka siapa yang terbaik dari keduanya? Yang terbaik dari keduanya, kata Rasul, salah satu darinya yang memulai salam. Ya, artinya berarti dia bisa mengendalikan diri, bisa menjaga diri, tidak memperturutkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini adalah sebuah raksasa dalam jiwa. Tidak semua mampu untuk menundukkan dan menaklukkan raksasa ini. Rata-rata tunduk. Maka dikatakan orang yang disebut dengan rijal, pemberani, orang yang kuat, adalah orang yang mengalahkan raksasa hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu kalau boleh kita umpamakan seperti raksasa yang mencengkeram jiwa kita. Kadang jiwa ini kalau sudah berontak, nafsunya keluar, luluh semuanya. Ya, terbawa emosi, terbawa kekalutan, terbawa kegelisahan, semua merasuki jiwanya. Muka merah, badan gemetar, ya, akal hilang, kepala panas. Hawa nafsu, raksasa. Jarang orang yang bisa menaklukkan ya raksasa satu ini, kecuali hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain menyebutkan, laisa asyadidu bisurorah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam berkelahi. Suro'ah itu tukang gulat. Itu bukan orang yang kuat. Tetapi kata beliau, siapa orang yang kuat? Innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadib. Orang yang mampu menaklukkan jiwanya di saat dia marah. Berarti apa? Raksasanya takluk dengan hikmahnya. Itulah hakikatnya orang yang kuat. Tafsiran kuat itu kan macam-macam, tetapi tafsiran kuat menurut agama kita adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Itulah orang yang kuat. Baik, kemudian di sini kita akan membacakan penjelasan beliau, Imam Sun'ani. Kata beliau, nafyul hal jalul ala tahrim. Meniadakan sebuah keadaan, nafyul hil, ya, meniadakan sebuah kehalalan, halal ditiadakan. Ini menunjukkan bahwasannya perkara itu hukumnya haram. Ya, jadi dalam agama kita yang haram itu banyak. Ya, tidak hanya khamr, tidak hanya zina, tidak hanya maisir perjudian, ya, tidak hanya, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, tetapi juga saling memutus hubungan, menghajar saudaranya, itu juga bentuk-bentuk keharaman dalam agama. Yang terkadang kita bisa berlindung dari satu sisi, kita tidak bisa berlindung dari sisi yang lain. Kita bisa mencegah diri kita untuk tidak terjatuh pada khamr, zina, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Tapi pada sisi yang lain kita belum bisa membendung. Nah, sehingga memang sifat kesolehan itu berat sekali. Tetapi sesuatu yang berat, kalau kita terus berusaha, maka Allah akan tolong dan Allah akan jadikan ingat itu sebagai perkara yang ringan. Tergantung ya keseriusan dan kesungguhan setiap kita. Baik. Fayahrum hijratul muslim fawqa thalathi ayyamin. Diharamkan hajr itu memutus, ya, memutus hubungan sesama muslim. Tidak tegur sapa, tidak saling sapa, berpaling ini, berpaling itu, lebih dari 3 hari. Wadalla mafhumuhu ala jawazihi 3 ayyam. Kalau kita tidak boleh melebihi 3 hari, berarti mafhumnya seperti apa? Berarti boleh kalau di bawah 3 hari. Wa hikmatu jawazi dzalika hadhihi al-muddah anna al-insa majbulun 'ala al-ghadab wa su'il khalqi wa su'il khuluq. Hikmahnya apa? Diperbolehkan kurang dari 3 hari karena memang manusia secara tabiat itu punya emosi. Ya, wajar ya, setiap jiwa pasti punya emosi. Emosionalnya itu pasti ada. Kemarahan itu pasti ada. Kejengkelan itu pasti ada. Ini menunjukkan normal. Nah, kalau orang gak pernah marah, orang gak pernah jengkel, justru marah abnormal. Orangnya perlu dinormalkan. Ketawa terus. Ya, di jalan ketawa, di rumah ketawa, ini abnormal orang. Perlu dinormalkan. Jadi bukan berarti marah itu jelek. Ya, bukan berarti gembira terus bagus. Artinya marah pada tempatnya bagus, gembira pada tempatnya juga bagus. Ya, jangan menggunakan amarah di setiap tempat sehingga jelek. Jangan pula menggunakan kegembiraan di setiap tempat sehingga kurang bagus. Nah, karena manusia ini diwatakkan memiliki sifat emosi, amarah, dan juga diwatakkan untuk memiliki akhlak yang jelek, wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu, perangai-perangai jelek, fa'ufiya lahu hajru akhihi thalathatu ayyam, maka dihalalkan, dimaafkan untuk dia ketika terjadi sengketa dengan saudaranya untuk menghajarnya selama 3 hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya membatasi bolehnya menghajar di bawah 3 hari? Liyadhhaba dzalikal 'aridu takhfifan 'alal insan. Hal itu supaya perkara yang muncul ini bisa reda. Untuk mengurangi apa? Ganjalan. Coba kalau kita lagi jongkol sekali, kemudian tiba-tiba diputus gitu aja, malah dendam, minta ampun dendam. Tetapi kalau diperbolehkan, ya, maka apa? Tiba-tiba kan lepas sendiri. Jadi ketika seseorang lagi jengkel, kemudian dia, ya, berbicara, mengeluh, akhirnya apa? Inah sendiri. Beda kalau dia tahan, dia tahan, dia tahan, akhirnya malah jadi sebuah penyakit, ya. Jadi pembunuh berdarah dingin ini gimana? Ya, baik. Sehingga ketika kapan sebuah kejadian ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang giliran di rumah Aisyah, tiba-tiba Hafsah mengutus budaknya untuk membawa piring berisi makanan kepada Rasul. Saat itu Rasul sedang di rumah siapa? Aisyah. Ya, dibawalah piring berisi makanan ini oleh salah satu budak menuju rumah Aisyah yang saat itu Rasul sedang di situ. Aisyah tahu Rasul saat ini sedang giliran beliau dan tidak ada yang boleh mengganggu. Tiba-tiba datang budaknya Hafsah membawa makanan. Yang itu tentunya akan apa? Memunculkan rasa cemburu. Ya, ummahatul mukminin juga manusia, mereka cemburu sebagaimana yang lain. Ya, ditamparlah piring tadi sehingga jatuh dari tangan budak tadi dan pecah. Luapan amarah. Ketika sudah pecah biasanya kan plong orang marah itu, ya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela ummahatul mukminin Aisyah, enggak dicela. Perbuatannya enggak dicela karena luapan emosi. Ya, yang dengan itu akan terlampiaskan. Sehingga Rasul cuma tersenyum dan mengatakan gharrat ummuk, ibumu sedang cemburu. Ya. Tidak dikatakan Aisyah kamu ini enggak bagus, kamu ini enggak. Wajar manusia marah banting gelas. Kalau enggak dibanting gelas marah, dongkolnya minta ampun, tapi kalau sudah dibanting jebret, aduh plong. Iya kan? Coba marah banting gelas plong. Tapi ya jangan kalau cuma punya gelas satu nanti nggak bisa minum, repot. Intinya apa? Itu luapan emosi yang semuanya orang itu punya, nggak dicela dinginnya. Jadi kalau orang sedang marah nggak dicela, wajar dia manusia. Nah, Rasulullah cuma tersenyum dan mengatakan, "Kamu ibumu lagi cemburu." Jadi Rasulullah tidak mencela asal emosi yang ada pada siapa? Ummul Mukminin Aisyah, ibunda kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Cuma Rasul mengatakan at-ta'ab bita'ab wa sahan bisahan, piring dengan piring, makanan dengan makanan. Maka diambilkan piring yang masih utuh di rumah Aisyah, kemudian diberikan kepada budak tadi untuk dikembalikan kepada siapa? Hafsah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sifat amarah itu bukan dicela dalam agama kalau bisa menempatkan. Maka di sini ketika ada seseorang dan saudaranya bersengketa, ya, maka apa? Diperbolehkan selama 3 hari mengungkapkan emosinya sebagai bentuk meredakan amarahnya. Daf'an lil idrari bihi, sebagai bentuk daf, mencegah sesuatu yang bisa membahayakan. Orang itu kalau lagi marah banget enggak bisa melampiaskan, senang. Ya. Fafil yaumil awal yaskun ghadabu. Silakan. Di hari pertama biasanya apa? Ya. Dengan tadi dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang tentunya tindakan tidak melampaui batas ya. Ya, misalkan ketemu dia, saking bencinya dia berpaling, itu akan bisa yaskun, akan bisa apa? Meredam amarahnya. Wa fi athani, pada hari yang kedua yuraji'u nafsah. Pada hari yang kedua biasanya orang itu akan berpikir, kenapa sih kayak gini? Ya, enggak ada gunanya. Wa fi thalith ya'tadhir. Kemudian pada hari ketiga dia pun akhirnya sudah dimaafkan saja. Nah. Subhanallah, ini syariat kita. Wa ma zada 'ala dhalika kana qat'an li huquqil ukhuwah. Kalau lebih dari 3 hari, 3 malam, ini menjadi pemutus hak-hak persaudaraan. Baik. Kata beliau, ditafsirkan makna hajar itu ketika berjumpa saling membelakangi. Kenapa? Kata beliau, wa huwal ghalib, keadaan itulah yang biasanya umum terjadi. Min halil mutahajirain, dari keadaan dua orang yang sedang berselisih. Indal liqa, ketika bertemu. Wa fihi dalalatun ala zawalil hajri lahu biraddis salam. Dan kapan? Ya, teranggap hajar ini sudah selesai ketika salah satunya sudah mengucapkan apa? Salam. Oh, sudah salam, sudah selesai. Jangan dibawa sampai mati. Jangan dibawa sampai 7 turunan. Jangan. Tidak ada gunanya, itu syaitan. Terus dikipas sama syaitan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan syaitan. Jadi kalau ya bisikan syaitan itu yang senantiasa membisikkan kejelekan pada nafsu kita. Ada hati itu nafs, ada perbincangan hati. Biasanya kan gitu ya. Kalau ada sesuatu masalah, biasanya hati kita berbincang-bincang sendiri. Harus gini, wah tadi tidak baik, tadi begitu kan. Itu timpan-timpan syaitan itu. Ya, maka kita ya banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan waswas syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus memberikan waswas dalam dada hamba. Minal jinnati wal nas, baik dari kalangan jin atau manusia. Jadi manusia itu kan terangkai dari dua apa? Anggota, anggota zahir dan anggota apa? Batin. Maka perbanyak jaga batin, zahirnya akan selamat. Baik. Wa ilaihi dhahaba al-jumhur wa mala wa syafi'i wa istadalla lahu bima rawahu Tabrani min tariq Zaid ibn Wahab Ammi ibn Mas'ud fi atnai hadithin nauquf wa fihi wa rujumuhu an ya'tiya fa yusallimu alaihi. Qala Ahmad wa Ibn Qasim idza kana yu'dihi tarkul kalam. Jadi kata jumhur, kata Imam Syafi'i, kapan dua orang ini dianggap selesai masa perselisihnya ketika salah satu sudah mengucapkan salam. Nah, sebenarnya salam itu mengeringkan di lisannya, assalamualaikum. Tapi ternyata jika hati ini sudah dikuasai syaitan, sesuatu yang ringan kita ucapkan dengan lisan ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Itu kan artinya jasad kita itu kan mengikuti batinnya. Ya, ringan jasad kita kalau batin kita menyuruh, berat jasad kita kalau batin kita menolak. Ya, jadi manusia itu bermain dalam hatinya. Kalau permainannya indah, bagus, maka jasadnya ringan. Tapi kalau permainannya jelek, rusak, syaitan, maka jasadnya juga akan berat. Jadi ketimbang kita banyak memperbaiki jasad, perbanyaklah memperbaiki apa? Hati. Baik. Dan hajar ini pencukur amalan kita. Kalau rambut dicukur dengan gunting, kalau amalan kita dicukur dengan hajar. Jadi kalau orang sedang yatakhasam, sedang berselisih dalam tingkat hajar, itu amalannya enggak naik. Amalannya tidak naik. Ditunda sampai keduanya istiliha, sampai keduanya apa? Selesai. Dan berbaik-baikan. Baik. Nah, sekarang contoh orang yang berselisih. Kemudian terjadi hajar. Sebagian mengatakan cukup dengan salam. Ya, cukup dengan apa? Salam. Yang dengan itu apa? Amalannya, kebaikannya kembali naik kepada Allah. Tapi sebagian memberikan sebuah tambahan. Dilihat keadaan dua orang ini sebelumnya seperti apa. Kalau sebelumnya dia itu teman, ya teman seperjuangan, teman bareng, teman duduk, teman ngobrol, maka rujuknya dikatakan rujuk, berbaik-baikan kalau keadaannya kembali seperti sebelumnya. Sebelum hajar apa? Keadaan seperti itu. Nah, kalau dulunya dia teman seperjuangan, berpisah karena masalah, dikatakan rujuk kalau sudah bareng lagi. Seperti itu. Karena biasanya kalau ada seorang teman akrab kemudian terjadi perselisihan, itu biasanya karena sebuah kemaksiatan yang dikerjakan salah satu dari keduanya. Kalau enggak A, yang B. Kalau yang enggak B, yang A. Pasti. Jadi kalau ada dua orang yang sedang berselisih padahal dia dulu teman, itu pasti ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Baik. Nah, ini tentu kita harus tahu masalah yang apa yang kita tidak boleh menghajar dia lebih dari 3 hari. Ini kalau seandainya masalahnya masalah duniawiyah. Masalah apa? Keduniaan. Ya, tetapi kalau masalahnya masalah agama, abadan seumur hidup boleh. Ya, seumur hidup boleh. Walaupun dohirnya kita masih bicara, tapi kita menghajar dia. Enggak di kita jadikan dia teman duduk, enggak kita jadikan dia teman sejati, enggak kita jadikan dia teman ngobrol. Sekedar sapa-sapa-sapa. Labas. Itu kalau urusannya apa? Agama. Sangat banyak hadis yang menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kan aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir mereka mencintai musuh-musuh Allah, walaupun mereka itu adalah bapak mereka, walaupun mereka itu adalah anak mereka atau kabilah suku mereka. Kalau mereka itulah musuh Allah, maka tidak akan dia berikan loyalitas penuh kepada dia. Jadi hajar itu enggak selamanya harus sama sekali enggak mau enggak. Ya. Yang dimana dikatakan hajar itu kita enggak jadikan dia sebagai teman sejati. Artinya apa? Enggak kita jadikan dia sebagai tempat rujuk dalam segala permasalahan, enggak kita jadikan dia sebagai tempat untuk ya mengadukan masalah. Intinya majelisnya kita jauhi. Seperti itu. Adapun masalah sekedar salam sapa tegur lambas enggak apa-apa. Nah, contoh misalkan kita punya keluarga dia kafir, tetap hak keluarga kita sambung. Tetapi karena dia kafir, ya maka apa? Baik, kita putuskan hajat. Intinya apa? Di majelis mereka kita tidak datang. majelis-majelis keagamaan mereka kita tidak datang. Ya, upacara-upacara ritual agama mereka kita tidak datang. Diundang Natal, maaf. Diundang apa Nyepi, maaf. Diundang apa Waisak, maaf. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama. Sebatas itu toleransi kita. Nah, disebutkan sebuah kisah dari Abdullah bin Mughaffal dengan keponakannya. Baik, annahu ra'a yal'abul qadaf. Dia melihat keponakannya sedang main ketapel. Ini kalau kita zaman dulu main ketapel biasanya. Kalau Jawa pelintangan. Kalau di kota itu ketapel. Kayu, kasih pentil, dua, kasih apa, buat narik dari burung. Nah, pada saat itu sudah ada. Dia melihatnya, kemudian dipanggil keponakannya, wahai keponakanku, ini sami itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul berkata, innal khadaf latan kaul adu wala tasidu sayyidan inna ma yafqaul ain wa yusiru sin. Sungguhnya ketapel ini tidak ada manfaatnya dipakai perang, tidak akan nakuti musuh, engkau pakai berburu tidak akan bisa membunuh binatang buruan. Ya, kalau burung mah bukan binatang buruan ya, jangankan di ketapel dilempar aja mati. Nah, ketapel itu hanya sekedar kalau kena mata butakan mata, kalau kena gigi sekedar merusak gigi. Ya, Rasul melarang kok kita main ketapel, jangan main. Disampaikan sama dia. Besok paginya dia melihat lagi keponakannya bermain-main lagi setelah dikasih tahu. Apa kata Abdullah bin Mughaffal? Wallahi, qad kalamtuka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil qadaf. Aku sudah sampaikan kepada kamu wahai keponakanku, wahai anakku atau siapa, ya, bahwa saya Rasul melarang, enggak boleh. Tetapi engkau tetap bermain. Wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah saya enggak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Intinya lebih 3 hari atau kurang 3 hari. Lebih dari 3 hari. Masalahnya apa? Agama. Sampai kapan? Sampai dia rujuk. Rujuknya apa? Tidak main ketapel lagi, baru kembali. Dan masalah seperti ini sensitif sekali. Kadang kita terlalu sensitif. Ya. Kadang masalahnya dunia ketarik agama. Masalahnya agama ketarik dunia. Jadi sudah saling masuk. Kenapa? Karena hati kita memang sensitif sekali. Belum bisa memilah dan memilih. Kapan kita menjauhi seseorang karena agama? Kapan kita menjauhi seseorang karena apa? Dunia. Kadang dengan sebab tadinya adalah masalah agama, ketika dia sudah kembali, masih aja kita sikapi, padahal sudah kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi hawa nafsu. Ya, kita menghajar orang itu seperti ngasih obat. Kalau dia cukup dikasih Godrex sembuh pusingnya, enggak usah kita bawa ke dokter di opnam, di operasi kepalanya. Enggak perlu. Karena hajar itu seperti apa? Obat. Kalau kebanyakan overdosis, kalau kurang enggak sembuh. Jadi kalau cukup kita diamkan dia, serba salah aduh kok saya didiamkan, kenapa ya, jangan-jangan saya salah. Kembali cukup. Ya. Nah. Karena yang namanya kesalahan itu kata para ulama seperti kotoran. Kotoran yang menempel pada baju, kadang cukup dicelup, direndam, hilang, digosok dikit hilang. Ya, kadang butuh direndam 3 hari pakai rinso, pakai pemutih, kucek dikit hilang. Kadang butuh diambilkan sikat, gosok ya sama sikat. Ya. Demikian juga kesalahan. Kadang ada orang yang bandel, dijemi enggak kerasa, enggak disalami, cuek aja. Kadang perlu disikapi dengan keras supaya dia kembali. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai kita memilah dan memilih kapan kita bersikap dan kapan kita meninggalkan sikap itu. Atau ketika orang tua menasihati apa anaknya, anak dinasihati, ya boleh dia menghajar lebih dari 3 hari, menghajar lebih dari 3 hari boleh. Atau istrinya dinasihati ngeyel, dinasihati ngeyel, dihajar. Karena Rasul pernah menghajar istrinya berapa hari? Selama 1 bulan. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa kamu sudah menceraikan istri-istrimu? Tidak. Boleh. Tapi kalau masalahnya masalah keduniawian, selain daripada itu, masalah-masalah dunia, yang mana masalah dunia itu ya tempatnya masalah. Yang namanya dunia itu enggak ada orang istirahat, itu enggak ada. Istirahat itu nanti di surga. Hidup di dunia tanpa masalah mustahil. Orang gila aja ada masalah. Yang sudah putus suratnya itu ada masalah. Ya, kalau malam kedinginan, masalah bagi dia. Walaupun bukan masalah bagi kita. Masalah bagi dia, dia mau cari tempat di mana? Mikir dia ya, tercari tempat orang lain, di emberan orang juga masalah. Bangun orangnya disuruh pergi dia. Gak ada yang namanya enak di dunia. Semuanya pasti ada masalah. Karena yang namanya hidup di dunia itu kan nanti dapat takdir kauni dari Allah. Takdir yang mau gak mau terjadi. Susah, senang, kaya juga susah, miskin juga susah. Iya kan? Gak ada orang yang senang terus, gak ada. Ya. Miskin bisa bahagia, yang kaya juga bahagia. Ya, yang punya mobil satu pabrik juga bahagia. Pak Tani yang di ujung sana cuma sepeda ontel yang kadang rusak bahagia. Kenapa? Melihat padinya menguning, masya Allah. Lahap makannya di sawah 2 piring, pakai tempe goreng, pakai sambal, sayur, bayam lo. Kalah daripada yang makan ya sate, gulai dan sebagainya. Jadi kebahagiaan itu bukan milik person-person, tetapi takdir kaunia, semuanya dapat. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar pengen hidup di dunia dan bahagia, tidak perlu kita jadi orang kaya dulu, karena bahagia itu pasti akan didapat. Nah, jadi tadi yang diperbolehkan menghajar lebih dari 3 hari adalah dalam masalah agama sampai dia kembali. Ketika menasihati anak, menasihati istri, jangan sampai kita punya istri ya berbuat maksiat, kita sebagai sang suami tidak menasihati. Dayuth, dayuth itu suami yang tidak punya rasa cemburu. Dan dayuth inilah yang yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Nah, dan tentunya nasihat sesuai dengan kapasitas dan keadaannya. Baik, karena di hadapan kita ini majmu, wataknya pun juga majmu, berbeda-beda. Ya, tetapi bagaimanapun, ya sikap kita adalah dalam rangka nasihat dan carikan apa cara yang terbaik. Sebenarnya meluluhkan hati itu gampang. Terkadang kita yang tidak sabar. Kita yang tidak sabar. Ya, kadang kita ingin menundukkan hati seseorang, tapi modalnya rayuan, ya percuma. Ya, pengen nundukkan hati, jangan hanya sekedar rayuan, pengorbanan. Apa pengen apa dia bakso, kasih bakso. Pengen apa dia baju, belikan baju. Luluh, luluh. Ya, ada syairnya. Apa syairnya? Tustaqbatul qulub biman yuhsinu ilaiha. Hati itu akan diperbudak oleh seseorang yang berbuat baik pada dia. Kalau kita jarang berbuat baik pada dia, bagaimana hatinya akan terpikat dengan kita? Ya, kalau kita ingin menasihati seseorang, pikat dulu hatinya. Pikat hatinya dengan kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, terpikat. Nah, kalau kita enggak pernah memberi, kita enggak pernah perhatian, kita enggak pernah berkorban, kemudian ingin meluluhkan hati seseorang, ya susah. Nabi saja ketika ingin meluluhkan hati orang-orang yang di samping-sampingnya, apa kata Rasul? Wallahi ma indi syai'un uddakhiru anhu. Sungguh demi Allah, tidaklah aku punya sesuatu dari rezeki ini aku sembunyikan untuk kalian. Aku kasih semua untuk kalian. Kata Rasul. Nah, sehingga dengan ucapan Rasul ini tunduk semuanya sahabat di samping kanan kirinya dengan akhlaknya, dengan apa yang dia punya. Ya, sampai-sampai lebih dicintai dibanding diri dan keluarga mereka sendiri. Kenapa? Berbuat baiknya Rasul bisa meraih, memikat hati sahabat-sahabatnya. Dengan apa tadi? Dengan pengorbanan, pemberian, kasih sayang, pengertian. Kadang kita itu kurang pengertian dengan lingkungan sekitar, kadang kita kurang kasih sayang dengan lingkungan sekitar, kadang kita kurang perhatian dengan lingkungan sekitar. Itu terkadang yang menyebabkan dakwah ini tidak bisa melingkupi mereka-mereka. Baik, jadi yang boleh lebih dari 3 hari adalah masalah agama ketika menasihati keluarga, baik itu istri maupun anak. Apa tujuannya? Supaya dia takut, supaya dia tidak mengulangi. Jangan anak berbuat salah, kita baiki, kita bela, kita ini dan itu, sehingga anak ini tidak pernah merasa bersalah. Nah, sehingga anak ini tidak pernah merasa apa? Bersalah. Tapi apa ditegur, dinasihati, didiamkan. Kalau anak ini gampang dinasihati, didiamkan kerasa dia. Jangankan yang sudah besar, anak kecil itu kalau dia diamkan, kita diamkan, dia itu rasa. Ya. Nah, kayak anak saya Amar itu biasa bercanda, dia salah tak diamkan, rasa dia tiba-tiba nempel-nempel api. Tahu dia kalau rusak lagi dimarahi. Nah, itu anak kecil. Intinya apa? Menggunakan cara yang terbaik. Sehingga hal ini apa akan dirasa oleh dia? Apa tujuan kita menghajar? Untuk menasihati, itu tujuannya. Kenapa kita larang dia? Karena rasa sayang kita kepada anak kita, rasa sayang kita kepada istri kita. Kalau orang itu sudah tidak sayang, dibiarkan. Coba kalau kita punya motor rusak, kalau kita masih sayang, misalkan motor baru, langsung dibawa ke bengkel, tolong pokoknya ganti yang paling bagus, teknisi yang paling hebat, tolong perbaiki. Tapi kalau sudah motor lama misalnya, sudah rusak ya, terserah enggak ya, sudah taruh di rumah. Ya, karatan enggak diurus. Artinya apa? Kita enggak sayang dengan benda itu. Nah, seperti itu. Nah, walaupun terkadang di bengkelnya lama, iya kan? Mobil tabrakan jebret di bengkel sampai 2 bulan. Ya, agar supaya apa? Supaya dia, supaya mobilnya itu kembali seperti semula. Demikian juga kita ketika menasihati baik anak atau istri, lama tujuan supaya dia kembali baik seperti dulu lagi. Nah, seperti itu boleh. Tetapi kalau lain daripada itu, ya ajar dalam sifatnya duniawi yang berselisih masalah keduniaan, ya bukan masalah hak-hak yang harus tunaikan, itu maka ya secepat mungkin. Kalau bisa jangan sampai 3 hari. Cuma bedanya watak orang Indonesia dengan watak orang Arab itu sangat jauh berbeda, ajib, sampai kita itu kadang takjub sendiri melihat mereka itu ajib, takjub sekali. Nah, mereka itu yang namanya berantem itu tiap jam, tiap menit. Dan berantem gak sekedar lirik-lirikan, pukul, tampar, kapuk, sekut, batu melayang, cedus kena kepalanya, lecet, kepalanya bocor. Tapi gak sampai 1 jam. Ya, dia berban selesai, ya ketemu, salaman, ngobrol lagi, canda lagi, kayak tadi itu nggak pernah terjadi apa-apa. Ya, yang paling sering kalau jam makan, paling sering jam makan lauknya ayam. Ya nggak ada yang namanya tempat makan tengah. Pasti yang terjadi itu orang tonjok-tonjokan, tendang-tendangan, ada yang berkelahi. Ya, yang kudu tenang itu cuma Indonesia. Ya, kita jadi penonton aja. Selesai. Misalkan tadi gara-gara ayam misalnya. Karena yang satunya ngambil ayam, sudah ngambil, masih makan dari nampan. Tonjok sama temannya. Asal ini ditaruh aja. Selesai makan kembali, ngobrol lagi. Kayak tadi enggak pernah terjadi apa. Itu hebatnya mereka. Ajib sekali. Nah, itu mending cuma ditonjok, itu kode kejar-kejaran. Ya, serimpung jatuh, kalau ayamnya belum lepas ya dipukuli dia. Ya, kalau sudah dilepas, diambil sama temennya, sudah dibiarkan, taruh di nampan lagi, dia cek-cek datang lagi, ya makan biasa. Ngobrol lagi, kayak paham hubungan-hubungan. padahal habis dipukuli dia. Ya, subhanallah, ajib, ajib. Nah, kita menyaksikan itu bukan cerita, kenyataan. Jadi hati mereka itu masya Allah sudah seperti itu, teman-teman. Beda kalau kita jarang berantem itu, tapi sekali berantem, ya tujuh turunan. Benar, masalah sepele. Tapi kalau insya Allah orang yang beriman, orang yang dewasa, insya Allah tidak sampai seperti itu. Malah, ya bersikap dewasa, jangan diingat. Kenapa? Ingatan dari syaitan, ingatan dari syaitan. Jangan diingat. Baik. Alhamdulillah. Ya, insyaallah untuk penjelasan dari hadis yang sudah kita baca pada pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan saat pembahasan silakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, ya. Ya. Nah, bagaimana dua orang yang sedang bersengketa, sedangkan yang pengen sulah satu dari satu pihak, yang pihak lain tidak gitu kan? Niat yang pengen sulah maju dapat pahala. Adapun yang tidak, Allah, Allah yang akan membalasnya. Seperti itu. Allah yang membalasnya. Dan ini banyak kejadian seperti itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Intinya kita ya, sebagai seorang muslim, jika masalahnya masalah-masalah kecil, ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalaupun dia tidak mau baik, itu urusan dia dengan Allah. Dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, dan orang itu hukumnya di zahir. Selama zahirnya dia pengin baik, kita hukumi baik. Batinnya itu kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita terbawa perasaan, itu mah cuma lah. Ya. Pokoknya zahirnya kayak gitu, itu hukumnya. Batinnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya bisa jadi ketika zahirnya seperti itu kemudian kita tanggapi baik, batinnya pun terbimbing, jadi bagus. Seperti itu. Dan itu juga pernah disebutkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Innama nahkumul an bima yadhharu lana min dawahirikum. Sesungguhnya pada hari ini, setelah habis masa kenabian, Rasulullah meninggal, wahyu juga terputus, tidak turun-turun, hukum itu tertuju pada zahir. Kami menghukumi kalian sesuai dengan zahir kalian. Ya, faman adhara lana bi khair, kata Umar, barang siapa yang menampakkan di hadapan kami baik, nahkum lahu bi khair, kami hukumi dia orang baik. Dia muslim. Waman adhara lana su'an, nahkum bihi bisu, barang siapa yang menampakkan sebuah kejelekan maka kami hukumi dengan jelek. Wa in qala an-nas innahu khair, walaupun manusia mengatakan sesungguhnya dia baik, sesungguhnya dia jelek, itu bukan urusan kita. Batin itu yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak dibebankan kecuali kalau ada korinah-korinah yang jelas, ada penyetapannya yang sangat kuat gitu loh. Dia itu cuma ya tampilan saja, ya itu beda lagi. Artinya kita enggak menghukumi dengan prasangka, kita menghukumi dengan apa? Ilmu. Seperti itu. Maksudnya jarak sekarang bukan masalah. HP di mana-mana. Nah, sekarang tuh yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Antum tuh kalau pergi kawasan bisa jam-jaman. Antum pergi ke Saudi 3 jam sampai. Antum ke Solo sehari semalam. Jadi enggak ada istilah jarak jauh, enggak. Siapa sekarang manusia hidup enggak punya HP? Ada? Hidup tapi enggak punya HP? Kayaknya sudah enggak ada, semua pasti punya. Hah? Malah enggak hanya satu, dua kadang. khusus buat telepon, khusus buat WA, khusus buat bisnis. HP itu sekarang, kantong sini. Sekarang tuh manusia semakin disibukkan, semakin maju, semakin fakir. Apa fakir? Semakin butuh pada fasilitas. Gak bisa hidup tanpa fasilitas. Kalau orang zaman dulu hidup dengan realitas apa adanya. Tapi kalau sekarang orang itu gak bisa hidup tanpa fasilitas. Kenapa? Terbiasa, terdidik dengan hal itu. Baik. Wa'alam salam. Qadha lu barakallahu fikum. Assalamualaikum.